Selamat siang kompak community. Juga buat para sahabat-sahabatku kita goyang lagi mas bos. Asik. Coba mencoba lagi. Perhiasan kemewahan semua kau sajikan, keindahan kesenangan semua kau janjikan. Betapa membuka, betapa menawan. Betapa membuka, betapa menawan. Segala coba lagi, kau mencoba goda menggoda lagi, oh kau menggoda. Jumpa lapa sebelah kanan, depan, belakang, kiri, kita goyang lagi mas bos. Sejak lama tak terhingga pemujamu yang datang, banyak sudah tua muda korbanmu berjatuhan. Dari zaman ke zaman sepanjang zaman, dari zaman ke zaman sepanjang zaman. Perhiasan kemewahan semua kau sajikan, keindahan kesenangan semua kau janjikan. Betapa memukau, betapa menawan. Betapa memukau, betapa menawan. Segala rayuan kau upayakan, bahkan kau janjikan keabadian. Coba mencoba lagi, kau mencoba. ada lagi. Hoi, kau menggoda, tak pernah putus asa. Oh, si panas, coba mencoba lagi.